coba rasa betapa dahsyatnya cintaku. Setelah itu barulah kau tahu seberapa besar ku punya mau padamu, padamu, padamu, padamu. We'll be right back.